السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، para المشاهدون pemirsa TV Raja أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian fi'il muta'addi, yaitu fi'il muta'addi ada yang menasabkan satu maf'ul, yang kedua ada yang menasabkan dua maf'ul. Yang menasabkan dua maf'ul ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah yang mana kedua maf'ul itu bukan berasal mubtada dan khabar. Itu bagian alif yang sudah kita bahas. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan bagian ba', yaitu bagian kedua, yang mana menasabkan dua maf'ul, yang mana kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Di arti kata, fi'il ini masuk kepada jumlah ismiyah. Masuk kepada jumlah ismiyah. Sehingga mubtada itu menjadi maf'ul pertamanya, kemudian yang khabar mubtada menjadi maf'ul yang kedua. Saya ulang kembali, yaitu bagian ba, yaitu menasabkan kedua maf'ul, yang mana kedua maf'ul ini berasal mubtada dan khabar. Ini menunjukkan bahwa fi'il ini masuk kepada, yaitu apa, jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah daripada mubtada khabar. Nah, mubtada itu menjadi maf'ul pertamanya, kemudian khabar mubtadanya menjadi maf'ul yang kedua, sehingga hukumnya berubah. Yang tadi kedua-duanya marfu kena mubtada khabar, nah ketika masuk fi'il ini menjadi kedua-duanya jadi mansub kena maf'ul bih, hukumnya mansub. Nah, ini fi'il ini juga terbagi lagi. Ini maka saya katakan ini bercabang-cabang, beranak pinak dia. Jadi ketika satu pembahasan dia terjadi apa? Bermacam pembahasan. Nah, bagian ba ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah berkaitan fi'il berkaitan dengan al-qalbi, sebab af'alul qulub, yaitu fi'il berkaitan dengan hati. Nah, yang kedua adalah yaitu fi'il tahwil, yaitu fi'il yang memaknai mengubah atau memalingkan sesuatu menjadi sesuatu lainnya, yaitu arti af'al tahwil, memalingkan atau mengubah. Jadi mengubah, umpamanya al-baitu madrasatun, rumah adalah sekolah. Nah, kemudian kita masukkan fi'il ja'altul baita madrasatan, sejadikan rumah menjadi apa? Sekolah. Nah, itu dikatakan fi'il tahwil. Tapi kita masuk yang pertama dulu, yaitu tentang af'alul qulub. Ini juga terbagi dua. Yang pertama disebut af'alul yakin, fi'il bermakna yakin. Bermakna apa? Yakin. Yang kedua af'alul rujhan, yaitu sangkaan. Jadi belum sampai pada yakin. Belum sampai yakin. Dikatakan rujhan. Nah, apa saja kedua macam ini, fi'ilnya apa saja? Nah, inilah yang akan kita baca pada malam ini, serta contoh-contohnya mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam kalimat sempurna. Baik, fadhol, Luqman. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, kami akan undang Anda, sahabat Loja di rumah, Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543 untuk berlatih membaca di halaman ke-10. Dan bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kami akan tampilkan kitab di layar kaca Anda. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Asef Abu Lukman di Tangerang. Masya Allah, ini semakin semangat nih, yeah, apa ya, di kesempatan malam hari ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taufik warahmatullahi. Baik, tafadhal. Apa? Ma'akal kitab? Naam. Baik. Ba, ma yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Naam. Wa huwa naw'ani. Awalan af'alul qulubi wa hiya naw'ani hamzah af'alul yaqin ra'a wa 'alima wa dara wa wajada wa alfa wa ta'allam kulluha bi ma'na al ilmu wal i'tiqadi bi ma'na al ilmi wal i'tiqadi hadha mudaf idafa bi ma'na al ilmi wal i'tiqadi kulluha bi ma'na al ilmi wal i'tiqadi nahu Alfaitu ra'yaka sawaban Ta'allam al-islama dinal haqqi Nahu Ra'aitu al-Qur'ana kitaballahi Daraina ahmada sadiqan Qaqawlihi ta'ala Inni arani a'siru khamran Wa qawluhu ta'ala Wa in wajadna aksaruhum lafasiqin Ba Af'alur rujhani Zanna wa khala wa hasiba wa ja'ala wa haja wa adda wa za'ama wa hab Nahu Zanantu ar-rajula tabiban Wa sayati zikruha fil af'ali an-nasikhati Ahsan, barakallah fik Barakallah fik Masya Allah Jadi, kira'ah jayidah Jazakallah khairan Baik, ini masih penelpon pertama ya. Dan ya, kita masih undang untuk kembali berlatih membaca. Anda bisa kembali berpartisipasi di 021-823-6543. Silakan Anda manfaatkan kesempatan ini. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang kedua. Kami persilahkan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya dan Umu solo Abdullah. Nih. Iya. Baik. Silakan, Umu. Iya. Halaman 3. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa asal? Ba, naam. Ma yansibu maf'ulain. Oh, iya. Halaman 10 ya, halaman 10. Halaman 10. Iya, betul. Silakan, Umu. Dari mana Ustaz? Ma yansibu. Ba, naam, ba. Ma yansibu maf'ulain. Apa ma yansibu maf'ulaini usuluha mubtada'un wa khabarun. Bahwa nawani. Alif af'alul qulubi. Af'alul qulubi wa hiya nawani. Alif af'alul yaqini. Ro'a wa alima wa daro wa wajada wa alfa ya ta'alam kuluha bimakna ilmu wa ilmi bimakna al-ilmi wal i'tiqadi wa i'tiqadi nahwu alqaitu ra'yaka sawaban ta'alam al-islama dinal haqi Nahwu ra'aitul Qur'ana kitaballahi daraina ahmada shadiqan qaulihi ta'ala inni ra inni arani asiru khamra qaulihi ta'ala wa in wajadna aktsarahum fasiqin Naam apa af'al af'alul رجحانا نعم أفعال رجحاني رجحان رجحاني أفعال رجحاني دنا وخلا وحسبا وجعلا وحجا وعدا وجعما وهب نعم نحو ظننت الرجل طبيبا وسيأتي ذكرها في الأفعال ناسحة نعم صحيح Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon yang kedua untuk latihan di kesempatan malam hari ini untuk membaca, masih kita angkat penelpon ketiga, ya. Ustaz. Ya. Baik, kami persilahkan kembali, masih ada kesempatan di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridho di Medan. Nah, masyaallah. Tidak asing lagi suaranya. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u ma yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun wa huwa naw'ani. Al-alifu af'alul qulubi wa hiya naw'ani. Al-alif af'alul yaqini ra'a wa 'alima wa dara wa wajada wa alfa wa ta'allam. كلها بمعنى العلم والاعتقاد. نحو ألفيت رأيك صوابا. تعلم الإسلام دين الحق. نحو رأيت القرآن كتاب الله. درينا أحمد صادقا. كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أراني أعصر خمرا. وقوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الباء أفعال الرجحان. ظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم وهب. نحو ظننت الرجل طبيبا وسيأتي ذكرها في الأفعال الناسخة. طيب أحسن بارك الله فيك. بارك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah 3 penelpon, Ustaz. Masih kita angkat sahabat saja berikutnya, Ustaz. Iya, silakan, silakan. Masih ada kesempatan kembali, kami persilakan kembali di 0218236543. Iya. Silakan. Oh, mohon maaf terputus. Kami silakan Anda untuk mencoba kembali memutar di 0218236543 dan Anda dapat menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat penelpon yang keempat di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari siapa, di mana? Dari Pasitan, Ustaz. Oh, masih dari Pasitan. Baik, nah, tafadhali. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u ma yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Wa huwa naw'ani. Al-alifu af'alul qulubi wa hiya naw'ani. Al-alifu af'alul yaqini. Ro'a wa alima wa daro wa wajada wa alfa wa ta'allam. Kulluha bima'nal ilmi wal i'tiqadi. Nahu alfaitu ro'yaka sawaban. Ta'allamil islama dinal haqi. Nahu ro'aitul qur'ana kitab Allahi. Tarina ahmada sadiqon. Faqalihi ta'ala inni aroni a'firu khomro. Wa qalihi ta'ala wa iu wajidna aksarahum lafasidin. Al-ba'u af'alur rujhani. Benna wa khala wa hasiba wa ja'ala wa haja wa adda wa za'ama wa hab. Nahwu benantu ar-rajula tabiban wa sayati zikruha fil af'alin nasiha. Taib, ahsan, barakallahu fik. Taib, masyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, secara umum yang baca Masya Allah cukup bagus ya. Tapi sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Alba yaitu ma yansibu mafulain, yaitu fi'il. Ba ini ma itu kita langsung aja diartikan fi'il kan. Fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang mana kedua maf'ulnya asluhuma, asalnya adalah mubtada'un wa khabarun, rasmutada khabarun. Dan ini ada dua macam. Yang pertama af'al qulub. Af'al qulub ada fi'il yang berkaitan dengan hati, perbuatan hati. Ya. Taib, wa huwa nau'an. Ada dua macam. Yang pertama disebut af'al yakin, yaitu fi'il terkait apa? Fi'il yakin. Ya. Bermakna apa? Ilmi wal i'tiqad, meyakini. Ya. Seperti ra'a. Ra'a ini bukan bermakna nazara ya. Kalau makna nazara dengan mata itu yansib maf'ul wahid. Nah, ra'a itu akhak. Saya melihat saudaramu. Itu bermakna nazara itu menasabkan dua apa satu maf'ul. Ra'aitul kitab. Saya lihat kitab. Itu apa? Menasabkan satu maf'ul. Bukan ra'a bimana nazara ya. Dengan mata. Iya. Tapi mana? Al-ilm wal-i'tiqad. Itu meyakini. Nanti kita lihat contoh. Alima. Nah, ini juga bimana? Ilm, i'tiqad, meyakini. Kemudian wadara. Ini makna sama semuanya. Wadara, wajada, wa'alfa. Wajada bukan bermakna apa? Mendapatkan. Mana hasal ala. Hasal itu memperoleh, mendapat. Bukan itu. Wajadtul kitab. Nampaknya doa minil kitab. Saya apa kehilangan kitab? Doa minil kitab. Wa bahastu huna wa hunak. Wa akhiran wajadtuhu. Nah itu bukan arti meyakini. Itu ana hasaltu. Hasaltu alaih. Mendapatkan kitab yang hilang. Nah di sini maknanya apa? Bimakna al-i'tiqad. I'taqada. Wa alfa juga demikian. Wa ta'allam. Berarti ta'allam ini dalam bentuk amar ya. Tidak ada bentuk madinya, hanya bentuk amar. Kalau ta'allam daripada ta'allama, itu mana satu maf'ul. Arti ta'allam, ta'allama, belajar kan? Nah, kalau amarnya ta'allam, pengertian daripada ta'allama, ya ta'allamu ta'allam, itu amarnya, itu bimakna belajarlah, itu satu maf'ul. Ta'allamil lughah, pelajari le bahasa. Di sini ta'allam bimakna i'taqid, yakini. Ini hanya ada fi'il amr saja, tidak ada fi'il apa, tidak fi'il madhi dan tidak fi'il mudhari'nya. Jadi makna ta'allam ini bermakna i'tiqad hanya bentuk fi'il amr saja. Nah, itulah yang sifatnya apa? Sama'i. Kulluha bimakna al-ilmi wal i'tiqad. Nah, ini bisa dirujuk pada Jami'ud Durus al-Arabiyah. Baik, apa contohnya? Alfaitu ra'yaka sawaban. Alfaitu ra'yaka sawaban. Dan saya meyakini. Ya. Saya meyakini pendapatmu adalah benar. Mana maf'ul pertamanya? Ra'yak. Maf'ul keduanya? Sawaban. Jadi alfaitu bimakna alimtu atau i'taqadtu, saya meyakini. Ya, atau saya mengetahui dengan yakin. Nah, itu. Ra'yaka pendapatmu apa? Sawaban, benar. Nah, coba kita buang alfa itu. Apa jadinya? Ra'yuka sawabun. Benar atau tidak jumlahnya? Benar kan? Jadi apa dia itu? Ra'yuka sawabun. Mubtada khabar. Pendapatmu benar. Ra'yuka sawabun. Nah, jadi kalau masuk alfa, alfa itu ra'yaka sawaban. Nah, itulah maksud apa? Asluhuma mubtada'un wa khabarun. Ta'allam al-Islam din al-haq, bukan ta'allam pelajarilah, bukan. Kalau ta'allam al-Islam, pelajari Islam, pelajari berarti satu maf'ul. Ini ada dua ini. Ta'allamil Islam din al-haq, situ maknanya bukan pelajari. Malah kalau pelajari malah enggak masuk maknanya. Nah, apa maknanya? Ta'allam yakini itu. Yakini Islam itu adalah agama yang hak. Nah, itu. Ta'allam al-Islam din al-haq. Atau ketahuilah dengan yakin. Nah, Islam itu agama hak. Nah, coba buang ta'allam. Al-Islamu din al-haq. Mubtada khabar sah? Nah, al-Islamu din al-haq. Bandingkan yang pertama, yang sudah kita bahas bagian alif, yaitu menasabkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ulnya bukanlah berasal mubtada dan khabar. Contoh seperti al-basa atau kasa, a'ta, manaha, memberikan atau mengenakan dari albasa wa manaha, mengenakan ya, a'tawa wa manaha, itu memberi, itu kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar. Nah, nahu ra'aitul qur'ana kitaballah, ra'a ini bukan melihat ya apa? Ra'a dimana ar-ra'yu mana yakin, ra'a ini meyakini. Nah, ra'aitul Qur'ana kitaballah, saya meyakini Al-Qur'an adalah kitab Allah. Atau saya mengetahui dengan yakin Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, kalau buang ra'a itu jadi apa? Al-Qur'anu kitabullah mubtada khabar. Al-Qur'anu jadi mubtada kitabu khabar. Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Nah, ketika masuk ra'a jadilah mubtada maf'ul pertama, kitabah itu akhbar mubtada menjadi maf'ul kedua. Daraina Ahmad as-Sadiqan, sama dara ini juga sama di mana i'tiqad. Semua mana i'tiqad. Daraina, kami meyakini Ahmad Sadiqan, Ahmad adalah orang yang jujur. Daraina Ahmad as-Sadiqan. Ahmad maf'ul pertama, Sadiqan maf'ul yang kedua. Qauli ta'ala inni arani a'siru khamra. Inni sungguh siapa? Arani. Arani fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, betul. Fi'il mudhari itu bukan fi'il apa? Bukan fi'il madhi ya. Nanti ada juga fi'il madhi, ara. Daripada ra'a. Ara. Nah. Ara itu bisa fi'il madhi ala wazan af'ala. Tapi sini fi'il mudhari. Ya. Dari mana? Tahu dari inni. Inni arani a'siru khamra. Saya meyakini bahwa saya memeras anggur. Khamra. Khamar itu apa? Khamar maksud anggur. Karena khamar itu kan berasal dari perasan anggur kan? Iya. Ini mimpi apa nih? Salah seorang apa? Di penjara pada masa Yusuf sedang di penjara. Iya. Iya. Artinya ini arani, dia apa? Dia akan bermimpi kan? Nah, dan dia yakin mimpi itu. A'siru khamra. Apa ini mimpi dia yakin dia. Tapi takwilnya apa? Ini arani a'siru khamra. Mana maf'ul pertamanya? Ya mutakallim. Nuni wiqayah. Mana maf'ul keduanya? A'siru khamra. Iya. A'siru khamra itu jumlah fi'liyah. Nah, sebagaimana khabar mubtada itu kan ada bentuk jumlah fi'liyah kan? Nah, coba kita buang arani. Arani. Dibuang fi'ilnya ara. Nah, nun itu nuiqayah. Kalau sudah buang fi'il berarti tidak perlu nun nuiqayah, nun itu dibuang. Ya, karena masuk apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim masuk kepada fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr mesti ada nun wiqayah. Nah, tidak bisa langsung pada fi'il. Nah, makanya ketika fi'il dibuang tentu nun wiqayahnya sudah perlu lagi karena tidak ada fi'il. Nah, coba jadikan jumlah apa ismiyah. Jadi apa? Ana a'siru khamra, saya memeras anggur. Ana a'siru, bukankah itu jumlah ismiyah? Nah, jadi ana itu mubtada ketika menjadi maf'ul maka ditukar apa? Dhamir muttasil fi'il itu dhamir li mahalin nasab, itu ya mutakallim. Nah. Baik, qauli ta'ala in wajadna aktsaruhum la fasiqin. In wa in wajadna. In ini bukan syartiyah ya. Nah, nanti akan kita pelajari di mana fi'il ini ada fi'il apa? Fi'il yakin dan juga nanti ada fi'il rujahan. Nah, itu ini tuh apa? Mukhaffafa minas saqilah. Asalnya wa innahu. Wa innahu dibuang dhamirnya, isimnya dibuang karena ditakhfifkan nunnya. Namanya apa? Inna mukhaffafa minas saqilah. In mukhaffafa minas saqilah. In yang diringankan dari yang berat. Berapa tasydid? Asalnya inna. Nah, insyaAllah akan ada pelajaran ketika masuk apa? Pembahasan inna wa akhwatiha. Baik. Makanya jangan salah arti. Wa in wajad, bukan jika. Wa in wajadna aksarohum, sesungguhnya itu. Nah, sungguhnya kami meyakini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Wajadna, kami meyakini atau mengetahui dengan yakin aksarohum, kebanyakan mereka la fasikin. Mana maf'ul pertamanya? Aksaroh. Maf'ul kedua fasiqin. Iya, hum itu mudhaf ilaih. Enggak mungkin. Itu mudhaf ilaih. Fasiqin. Itu kan mansub, sah? Mansub enggak itu? Mansub. Apa tanda nasabnya? Iya, iya. Iya. Nah, lam itu namanya lam muzhaliqah. Berasal daripada lam ibtida. Lam ibtida itu masuk kepada mubtada kan? Nah, karena masuk inna, nah itu inna tadi, in mukhaffafan tsaqila. Iya. In mukhaffafan tsaqila asalnya inna. Tidak bisa inna bergabung dengan lam lamul tidak. Contoh lam tidak. Umaru kan? La umaru tabibun. Enggak bisa masuk inna. Enggak bisa inna la umara, enggak bisa. Karena dua taukid itu tidak bisa bergabung. Nah, makanya dia apa? Digelindingkan ke tempat khabar lamnya. Maka dikatakan apa? Mushaliqah, bergeser. Nah, atau dipindahkan dengan bahasa mudahnya. Lamnya dipindahkan kepada khabar. Tidak bisa bergandeng dengan apa? Inna. Enggak bisa inna la umara. Inna la umara sahabiyun, enggak bisa. Mesti apa? Digeser kepada khabar. Siapa? Wa inna umara la sahabiyun. Nah, itu. Nah, demikian juga ini. Pasal wa innahu wajadna aktsarun la fasikin. Asalnya apa? Wa innahu aktsarahum. Aktsaruhum la fasiqun. Itu asalnya. Asalnya aktsaruhum fasiqun. Iya. Baik. Nah, itulah beberapa contoh ya tentang af'alul yaqin berkaitan dengan fi'il yaqin. Nah, ini bisa dikembangkan ya insyaallah. Ini hanya beberapa contoh tadi, baik contoh Al-Qur'an maupun contoh yang saya buat dengan contoh sederhana ya. Jadi bagian an-nahwu tadi, nahwu alfaitu ra'yaka sawaban. Nah, dan seterusnya. Baik, kemudian kita masuk kepada ba af'al rujhan. Rujhan adalah tidak sampai yakin, itu dhan, sangkaan ya. Dikatakan rujhan, rajih, kuat ya, tapi tidak sampai kepada yakin. Apa itu fiilnya? Dhanna wa khala wa hasiba wa ja'ala wa haja wa adda wa za'ama wa hab. Hab, hab itu bentuk fiil amar saja, bukan fiil madhi. Hanya fiil amar, sama seperti ta'alam tadi. Nah, ini beda ya. Ya, dhanna khala wa hasiba wa ja'ala wa haja wa adda wa za'ama wa hab. Nah, ini perhatikan, dhanna kan mengira kan atau menyangka, sama semuanya, sama itu maknanya. Khala juga sama, semua maknanya bana dhan, rujhan maknanya dhan, sangkaan, itu maknanya. Hasiba bukan menghitung, itu menyangka. Ja'ala di sini bukan menjadikan di sini, nanti ada fi'il tahwil ja'ala juga. Di sini bermakna dhan, mengira. Haja juga wa'adda wa za'ama. Ya, za'ama juga mana mengira. Za'amtani syaikhan walastu bi syaikhin, kata penyair, pujangga. Innama syaikhu man yadubu dabi man namal. Itu waktu saya masih lipia ya, masih ingat itu. Kerana terkesan itu. Apa di za'am itu? Ada seorang pujangga, ya, pada sudah tua bangka dia, tapi enggak mau dikatakan dia tua bangka. Za'amtani syaikhan walastu bi syaikhin. Kau kira aku orang tua bangka? Walastu bi syaikhin. Saya bukan orang tua bangka. Innama syaikhu man yadubu dabi man nama. Orang tua bangka itu adalah orang yang berjalan seperti jalan semut. Apa ya? Jalannya lambat. Tertatih-tatih ya. Tertatih-tatih. Itu orang tua. Saya ini masih segar. Padahal sudah tua bangka. Baik. Za'amtani syaikhan. Nah itu. Za'amtani syaikhan. Yang mutakallim sebagai maf'ul pertama, syaikhan maf'ul kedua. Asal, ana syaikhun. Maksud za'ama, za'amtani syaikhan. Nah, kau kira aku orang tua. Baik. Nah, ini semuanya bimana dhan ya. Sangkaan. Ya. Sama tadi di atas. Ra'a alima itu bimana yakin semuanya. Ya. Baik, apa contohnya? Contoh sederhana. Dhanantu rajula tabiban. Saya kira laki-laki itu seorang dokter. Dhanantuka tabiban. Nah, dhanantuka sa'iqan. Dhanantuka taliban. Au dhanantuka mudarrisan. Nah, kaf pertamanya maf'ul pertama. Mudarrisan maf'ul kedua. Ini ar-rajul maf'ul pertama. Tabiban maf'ul yang kedua. Dhanna ini adalah dia menasabkan dua maf'ul. Wa sayati dzikra, akan datang penjelasannya. Fil af'al nasikha, pada fi'il, fi'il nasikh. Ini masuk pada fi'il nasikh. Nah, fi'il nasikh adalah fi'il yang membatalkan. membatalkan hukum mubtada dan hukum khabar. Nah, ya apa? Nah, nanti apa? Ada kana, kana wa akhwatuha. Nanti dhanna wa akhwatuha, itu bagi fi'il nasikh. Kemudian af'al muqaraba. Nah, itu ada tiga pembahasan. Taib, sabar, ada bab khusus ya. Iya, tapi sini tidak di tidak diperpanjang, ya. Taib, itulah dia fi'il apa? Fi'il terkait hati. Iya, af'al qulub, ya ada macam af'al yakin, kemudian af'al rujhan. Yakin itu ada yakin ya, meyakini, karena rujhan adalah prasangka, tidak sampai kepada tingkat yakin. Baik, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, af'al tahwil. Silakan baca. Baik, kami undang kembali iya, sahabat Roja di rumah untuk kembali berlatih dalam membaca, masih di halaman ke-10. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Oh, mohon maaf, tampaknya suaranya terputus-putus, Ustaz. Iya. Kami persilakan Ibu untuk mencoba kembali memutar di nomor 021-823-6543 dan dapat mencari tempat yang lebih baik untuk sinyalnya, Ustaz, supaya enggak terputus. Iya, betul. Baik, kami persilakan kembali di 021-823-6543. Iya. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mujibur Rahman, Kota Mataram. Masya Allah, dari Mataram. Taib. Silakan. Mataram, fadal. Sanian as'alut tahwili. Iya. Wahia takunu bimakna sayru roti wahia sabatun tayyara waradda wataraka watahiza watakhoza waja'ala wawahaba. Iya. Nahwu sayyara adi baitahu madrasatan wahaballahu salata faridatan ala ibadihi kakaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim wattakhazallahu ibrahima khalila waja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Naam. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon untuk yang bagian kedua ini jauh dari Mataram. Iya. Kami undang juga sahabat Roja dari daerah yang lain. Kami persilahkan untuk memutar di 021-823-6543. Baik, kami persilahkan. Iya, silakan. Baik, tampaknya mungkin ini ada yang sudah masuk tapi terputus kembali. Ustaz. Iya. Kita berikan dulu kesempatan Ihwa di studio. Silakan. Ini sudah panas biasanya yang memanaskan Ihwa di studio, sekarang sudah panas, semoga Ihwa di studio semakin panas ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alut tahwili wa hiya takunu bima'na sayrurati wa hiya sab'atun sayyara wa radda wa taraka wa takhidha wa takhadha wa ja'ala wa wahaba nahu sayyara abi baitahu madrasatan وهب الله الصلاة فريضة على عباده أقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. Baik, ahsan. Bismillah. Sanian af'alul tahwili af'alul tahwili. Af'alul tahwili. Wahia takunu bima'na sururati. Sayururati. Wahia sab'atun. Sayyara wa radda wa taraka wa attakhiza wa attakhaza wa ja'ala wa haba. Nahwu sayyara abi baitahu madrasatan. Wahaba Allahu salata faridatan ala ibadihi. Qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Waja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُودُ فِي بَعْضٍ أحسن بارك الله فيك. Baik, jazakumullahu khairan untuk Iwa di studio. Masih kita kasih kesempatan sahabat Oja di rumah. Kami persilakan untuk berlatih membaca ini. Kami persilakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Nurmi di Bima NTB, Ustaz. Baik, silakan, Ibu. Ya, apa cita Ustaz? Ana belum bisa baca karena TV-nya lagi gangguan. Ya. Jadi ana mau beli bukunya dulu, Ustaz. Baik. Suaranya jelas tapi layarnya yang kurang bagus nih. Ana mau belajar. Baik, masyaallah. Masyaallah. Baik, baik. Insyaallah nanti kita sampaikan informasi pemesanan Ibu di nomor telepon yang nanti kami informasikan. Silakan dilihat di layar kaca ada informasi pemesanan kitab atau nanti kita akan umumkan kembali. Iya. Oh, ya, Ustaz, syukran jazilan. Afwan. Iya. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang belajar sambil megang kitab itu lebih nikmat ya, Ustaz. Iya, betul. Harus betulnya ya. Nama-namanya belajar itu memang harus punya buku. Tidak bisa hanya di layar. Layar nanti dia mati. Mati ya kan? Juga. Mati juga. Atau nanti ada apa? Listrik mati kan? TV nggak bisa hidup. Nah gimana? Tapi kalau listrik mati kan bisa ada HP ya. Ada bisa mungkin radio bisa mendengar kan? Tentu ada buku. Nah ini penting sekali. Ya. Baik, insyaallah. Supaya nanti bisa ngikutin pelajaran. Insyaallah nanti kita informasikan untuk pemesanan kitab. Namun kita akan angkat penelpon dulu yang berikutnya saat untuk latihan membaca ini. Kami persilakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Masih Umu Abdillah tambahnya di Solo. Kami silakan. Persilakan. Asali afalu tahwili wahiya takunu bima'na sayru roti wahiya samatun sayaro Barabda, Bataroka, Batakhida, Batakhoda, Bacala, Walahaba, Lahu, Sayaro Abi, Baitahu, Matrosatan, Wahaba Wahu Sohata, Faridotan ala ibadihi, Kalkoli ta'ala, Audubirahim Syaitan Rajim, Batakhoda Wahu Ibrahim Kholila, baca namahu akhahu Haruna Baziro batta kasirum min ahli kitab law yarudunakum min ba'ati imanikum kufaro batarokna ta'adhum yawma iri yamudu fi ba'at. Ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Umu Abdillah di Solo. Iya, baik. Masih ada? Kita berikan kesempatan satu lagi. Iya, satu lagi. Baik, kami persilakan untuk kesempatan membaca di bagian yang kedua ini di kesempatan malam hari ini masih di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah dapat juga. Baik, masyaallah. Tafadhali ya. Bismillah. Af'alut tahwili wa hiya takunu bi ma'na sayyarati wa hiya sab'atun. Sayyara wa radda wa taraka wa takhidha wa takhadha wa ja'ala wa wahaba. Nahwu sayyara abi baitahu marrasatan. Wahaba Allahu salata fariidatan ala ibadihi كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. طيب أحسن بارك الله فيك. فيكم بارك الله جزاكم الله خيرا يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, yang kedua adalah af'alut tahwil ya. Af'alut tahwil sebagaimana saya tadi sampaikan itu mengubah atau menjadikan. Wahia, hiya ini kembali mana? Af'al ya. Takunu bima'na sayrurah ini. Mana sayrurah? Menjadi. Daripada sara. Sara itu kan menjadi. Bima'na sayrurah. Bermakna menjadi. Itu af'al tahwil. Ya. Jadi memalingkan sesuatu kepada sesuatu lainnya. Baik, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lainnya. Sayrura. Wahia sabah. Ini hanya tujuh. Itu sayyara. Itu menjadikan. Wadda. Radda. Radda di mana? Sayyara. Menjadikan. Ya. Radda bukan membalas ya. Radda salam. Itu menjawab salam. Kalau itu apa? Menasabkan satu maf'ul. Ya. Radattu salam. Atau radattu risalah. Ya, itu membalas. Membalas surat. Membalas salam. Itu menasabkan dua apa satu maf'ul. Ini radda ini adalah bermakna. Apa? Ja'ala. Menjadikan. Semuanya mana menjadikan itu? Ya. Ja'ala haja wa za' apa mana tadi? Za'ama ya. Za'ama di sini bukan nanti menyangka ya. Itu mana? Ja'ala. Nanti ada za'ama bermakna menyangka. Yang sudah kita... Afan ya, mana tadi ini? Oh iya, betul. Iya, lompat saya ke atas ya. Sayyara, ulangi-ulangi, fiilnya apa? Sayyara, kemudian radda. Iya. Radda wa taraka. Taraka ini bukan bermakna apa? Meninggalkan ya. Taraktul kitab, bukan. Ya, taraka ini juga bermakna sayyara, menjadikan. Semua ini bermakna sayyara. Takhidha juga sama. Ittakhadha, menjadikan. Ja'ala. Nah, apalagi ja'ala sudah makna menjadikan. Wahaba. Wahaba bimana apa? Menjadikan. Ya. Bukan yang fi amar, bukan yang hab ya. Ya. Kalau hab itu apa? Bimana dhanna. Hanya fi'il amar. Baik, wahaba menjadikan. Perhatikan. Sayyara abi baitahu madrasatan. Perhatikan. Apa artinya? Ayah saya menjadikan rumahnya menjadi sekolahan. Mana maf'ul pertamanya? Baita. Maf'ul kedua madrasah. Kita buang sayyara abi fi'il fa'il. Apa jadinya? Baituhu madrasatun, ya kan? Rumahnya adalah sekolahan. Wahaballahu salata faritan ala ibadi. Perhatikan, wahaballah ai ja'alallah. Allah menjadikan salat apa menjadikan salat wa adalah wajib, faridah. Allah menjadikan salat adalah faridah, wajib ala ibadi. Atsambanya. Nah, kalau kita buang wahaballah untuk mencek apakah ini berasal dari khabar maf'ulnya as-salatu faridatun ala ibadi ala ibadi kaqawli ta'ala wattakhadallahu ibrahima khalila. Perhatikan ittakhadha ini menjadikan ibrahima khalila. Ana khalila kekasih, orang yang dicintai, orang yang dicintai. Iya. Waja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Nah, jelas ja'alna menjadikan kan? Mana maf'ul pertamanya? Akhahu. Maf'ul kedua? Wazira. Harun jadi apa itu? Badal, betul. Masya Allah. Itu badal apa? Kul min kul atau badal mutabik ya. Ya, akhahu Harun. Dia ada juga saudaranya. Saudaranya itu saudara Musa. Ha itu kepada Musa ya. Saudara Musa adalah Harun. Harun adalah saudara Musa. Iya. Wazirah maf'ul kedua. Apa menjadikan apa? Harun, saudaranya itu, yaitu Harun, sebagai apa? Wazirah menteri. Wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddu, walau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarah. Perhatikan itu, yaruddun, radda yaruddun. Itu, bimakna, yaja'alun, mereka menjadikan. Mana maf'ul utamanya? Kalian. Kum, maf'ul keduanya, kuffara. Ya, menjadikan apa? Orang-orang kafir. Taib. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Nah, mana fi ini taraka ini? Menjadikan di situ. Ya. Mana maf'ul pertamanya? Ba'dha. Maf'ul kedua yamuj. Bentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Kenapa bisa maf'ul kertsani jumlah fi'liyah? Karena maf'ul tsani itu berasal khabar mubtada. Tadi saya katakan khabar mubtada bagaimana bentuknya? Ada yang mufrad, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada syubul jumlah jar mujarrad dan dzaraf. Nah, ini dia apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Umpamanya taraktu. Nah. Taraktu al-baita dukkanan. Begitu situ bukan arti meninggalkan, bukan. Taraktu al-baita dukkanan. Apa artinya? Saya menjadi apa? Rumah. Menjadi apa? Menjadi toko. Iya. Toko. Warung ya. Atau warung. Toko. Iya. Nah itu bentuk apa? Mufrad. Berarti mufrad bukan lawan pada musanna dan jamak ya. Artinya dukkan bukan kata, bukan kalimat yang sempurna. Bukan kalimat sempurna. Iya. Baik. Nah itulah ya apa? Fi'il tahwil ya. Fi'il tahwil. Ini hanya pengenalan ya. Karena ini adalah dasar ya. Hanya pengenalan saja. Ya. Kemudian kita masuk kepada salisan. Yang ketiga. Ketiga dari mana ini? Ketiga dari mana salisan ini? Ya. Yang fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu ada yang menasabkan satu maf'ul. Ada yang menasabkan dua maf'ul. Ya kan? Nah. Yang menasabkan dua maf'ul itu terbagi. Beranak pinak. Kemudian yang ketiga. Yang menasabkan tiga maf'ul. Paling banyak tiga maf'ul. Tidak ada empat maf'ul. Paling banyak tiga maf'ul. Sampai situ. Nah, cuma yang tiga maf'ul itu sedikit dibandingkan dua maf'ul. Kemudian maf'ul itu lebih apa? Lebih sedikit dibandingkan satu maf'ul. Satu maf'ul itu lebih banyak lagi fi'ilnya. Baik. Nah, apa saja fi'ilnya? Situ sudah ada itu. Iya. Insya Allah kita baca. Baik, silakan. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami persilakan kembali kepada sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi kembali dalam sesi membaca di bagian yang ketiga di kesempatan malam hari ini. Anda bisa memutar nomor 0218236543. Dan juga kami informasikan bagi Anda yang belum memiliki kitab, Anda dapat melakukan pemesanan melalui nomor 0812-2307-2020. Sekali lagi untuk pesanan kitab, Anda bisa menghubungi nomor 0812-2307-2020. Baik, kami persilakan untuk penelpon yang pertama di bagian yang ketiga, masih dalam latihan membaca. Kami persilakan di halaman yang ke-11. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kembali ya Ustaz. Baik, Masya Allah. Tafadhal ya Om. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Salisan, ma yansibu thalathata mafa'ila wa huwa fi'lani arah wa a'lama nahu a'lamtuka Muhammadan musafiran amsi أريناكم أبا بكر صحابيا جليلا وهناك خمسة أفعال أخرى ألحقت في بعض استعمالاتها بأعلم وهي وأبنى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث نحو أنبأنا الله محمدا رسوله نعم أخبرتك المدرس غائبا اليوم ونحو حدثني علي أن أباك سينتقل إلى المدينة إيه أحسن بارك الله فيك فيكم بارك جزاكم خير أحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami kembali berikan ya kesempatan satu sahabat Roja di rumah. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan kesempatan untuk menelpon, kami informasikan sekali lagi Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Baik, kami persilakan kembali. Iya, silakan. Oh, mohon maaf terputus. silakan Anda bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sinyalnya, dan Anda bisa memutar kembali nomor telepon kami di 021-823-6543. Dan Anda dapat menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilahkan kembali. Iya, silakan. Gimana ini? Baik, silakan. Dari siapa, di mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak, tampaknya terjadi feedback. Kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Ini mau ini loh, dengan Bapak siapa ini? Iya, silakan Bapak. Oh, mohon maaf, terputus. Kami informasikan sekali lagi untuk Anda yang baru menelpon di kesempatan pembelajaran bahasa Arab ini, agar suara Anda dapat diterima dengan jelas, kami harapkan Anda dapat mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon dulu. Baik, kami persilahkan di kesempatan, masih di bagian yang ketiga di kesempatan malam hari ini, masih berlatih membaca di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Dede dari Bekasi. Baik, silakan Bapak Dede, sudah siap? Ya, bismillah, ada bukunya sekarang. Alhamdulillah. Kharisan Mayan Sobu Salasat Nasabayan Sibu. Baik, labas, ikhrai. Ma yan sobu salah satu mafa'il. Salah sata mafa'ila. Naam. Wahua fi'lanu. Fi'lani. Wahua fi'lani. Musanna. Wahua fi'lana. Aro wa'a'lama. Iya. Nahu a'lamtuka Muhammadan musafiran amsi. Naam. Arainakum Aba Bakrin sahabian jalilan. Naam. Wa hunaka khamsatu af'alu ukhra. Af'alin, khamsatu af'alin mudaf ilaih. Wa hunaka khamsatu af'alin. Naam. Ukhra. Ulhiqat fi ba'di istimalatuha. Istimalatiha bi'a'lam. Naam. Wahia wa anba'a wa naba'a wa akhbaro wa khabbaro wa haddasa. Nahu amba'ana Allahu Muhammadan Rasuluhu. Naam. Akhbar tukal mudarisa ghaiban yauma. Naam. Wa nahu haddasani aliyun anna Sayantaqilu ilal madinati. Taib, ahsan, barakallahu fik. Afwan, ini betul-betul baru nih. Bagus, Masya Allah, itu sudah cukup bagus Pak ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah, barakallahu fik. Wafiq barakallahu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting apa? Tidak malu ya. Dan harus ada keberanian untuk membaca. Ya. Jangan takut salah. Kalau antum salah, bukan antum yang salah, saya yang salah. Nyuruh orang baca, belum bisa baca kan gitu. Yang salah siapa? Kan saya kan gitu. Nah, tapi bagi saya, walaupun salah, silakan aja baca saja. Nanti akan diluruskan bacaannya. Yang penting ada kemauan untuk baca. Jangan takut membaca. Ya. Itu penting. Ya. Semoga ini jadi motivasi. Iya, jangan takut nanti. Yang lain, betul. Jangan takut disalahin gitu. Iya kan? Jangan takut disalahin. Justru kalau ini disalahin sebetulnya saya yang salah. Kenapa disuruh belum bisa baca suruh baca ya salah lah. Kan gitu. tapi tetap apa tidak disalahkan, cuma diluruskan pembacaannya. Iya, mana bagus. Dan baik. Ini semangat untuk belajar ya, Ustaz. Ya harus, harus semangat untuk belajar. Ya. Baik. Ya. Kami undang dan semoga menjadi penyemangat ini bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bisa berlatih membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan di bagian yang ketiga di 0218236543. Silakan. Masih di halaman ke-11 kami persilahkan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Bapak? Ya, dari Rembang, Pak. Iya. Baik. Rembang. Baik, Masya Allah. Ini sudah anu. Ya. Saya mohon maaf, Pak. Mohon maaf terus sekali lagi, mohon maaf. Iya. Saya tidak akan membaca ini karena terus terang justru saya akan matur mengenai diri saya, Pak. Baik. Sebab saya itu ya sangat kecewa tidak bisa membaca Quran dengan bahasa Arab. Iya. Yeah. Dengan tulisan Arab. Nah, untuk ini kebetulan saya syukur saya ada beli Quran yang sudah ditulis Latin dengan diterjemahkan. Mm-mm. Ini gimana, Pak? Baik. Sehingga yeah. Saya ya saya baca itu baik. Setiap hari. Ya, saya mohon penjelasan. Baik. Yang penting saya itu akan tahu ya meskipun membaca Quran dengan tulisan Latin, tapi terjemahnya ada. Mm. Yang penting saya selalu ikan-ikan saya bagaimana saya harus tahu daripada isi ayat-ayat itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sehingga saya sekarang belajarnya yang lewat itu. Ini baik. Gimana, Pak? Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya yeah, dan pertanyaannya. Masya Allah, ini yeah. Pertanyaan, Ustaz. Anda mau jawab sekarang atau gimana, Ustaz? Supaya tidak lupa barangkali ya. Iya. Yeah. Pertama, Bapak jangan menyesal. Iya kan? Masih ada kesempatan untuk belajar. Selagi hidup ya. Iya, tidak ada yang sifatnya dikatakan terlambat belajar ya. Iya, mungkin dari sisi umur mungkin ada perkata seperti itu. Tapi kalau ada kemauan, iya, bisa saja belajar. Banyak contoh-contoh, bahkan ada nenek-nenek bisa hafal Quran. Kalian orang muda-muda, bisa khatam Al-Quran nenek-nenek. Bayangkan itu. Itu kembali kepada kemauan ya. Nah, maka itu saya anjurkan Bapak harus belajar. Iya. Yang kedua, kalau Bapak baca Al-Quran dengan tulis Latin itu tidak tepat. Ya. Itu hanya sekedar membantu. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena huruf-huruf itu tidak bisa dilatinin. Huruf H dengan H gimana? Coba. Bagaimana kita bisa membedakan H dengan H? Ya, kata orang ada H besar, ada H kecil. Kata. Nah, sebetulnya ya, tidak ada H besar, tidak ada H kecil. Ya, yang ada H, ya H. Nah, bagaimana dengan sa dengan sin? Bagaimana dengan wa? Ada enggak tulisan Latinnya wa? Kan enggak ada. Bagaimana dot? Nah, apalagi dot? Dot itu tidak ada makhraj bahasa selahnya Al-Qur'an. Bahasa Arab dikatakan lughatud dot. Kenapa dikatakan lughatud dot? Makhraj dot itu tidak akan dapat di bahasa lain, hanya pada bahasa Arab. Nah, maka itu saya anjurkan tetap Bapak belajar Al-Quran melalui tulisan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Mungkin tidak langsung Al-Quran. Kan ada dari apa? Dari apa? Dari awal, ya, Iqra, ya, Qiraati, atau Iqra, ya. Nah, ada buku Iqra. Bapak jangan malu belajar itu. Walaupun itu untuk belajar anak TK atau SD, kan? Ya. Kan kita tujuan kita kan untuk belajar, ya. Untuk belajar, ya. Ya kalau merasa malu karena itu belajar TK, ya enggak bisa-bisa. Ya, belajarlah dari apa Iqra itu untuk bisa apa? Untuk bisa masuk pada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mungkin agak berat gitu kan. Ya bertahap, mungkin dari Iqra atau mungkin dari apa? Dari buku-buku lain yang mudah-mudah dulu ya. Dulu ada apa? Juz Amma kan? Juz Amma Al-Baghdadi kan? Atau itu juga boleh. Ya, tapi kalau untuk sekarang lebih praktis itu apa? Qira'ah, apa Iqra, ya kan, atau Qira'ati ya, banyak kan, banyak buku ya. Ada. Yang penting semangat. Saya anjurkan Bapak jangan bayarkan dari Latin, itu apa tidak tepat. Orang dulu bikin itu untuk membantu sebetulnya, untuk membantu. Iya, untuk batu, tapi itu tidak tepat, ya. Kenapa saya katakan banyak huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia? Shin, bagaimana shin? Apa tulisannya? Pakai SY. Ya, pakai SY kan tidak ada hurufnya kan, pakai ganda hurufnya. To bagaimana to? Ya. Enggak ada, mungkin itu pakai T dan H. Ya, itu ijtihad juga itu. Ijtihad juga kan. Kalau shin, karena ada shin dengan pakai H. Ya macam-macam. Ya. Maka saya anjurkan Bapak ya, tetap kalau Bapak supaya apa bisa baca Al-Qur'an, tetap Bapak belajar melalui huruf Al-Qur'an mesti. Tidak ada jalan lain. Ya, kalau tidak ya Bapak nanti belajar di tempat ya. Tetap di tempat. Kan kita tidak cukup juga hanya tahu apa arti ya. Iya, betul, tapi kita sebelum tahu arti baca dulu. Ya, baca dulu. Iya, bisa baca dulu. Nah, sambil mempelajari artinya. Kalau artinya mungkin bisa dari Latin kan, terjemahan atau terjemah depak kan, itu cuma artinya kan gitu. Iya. Tapi kalau baca Al-Qur'an mesti melalui huruf-huruf Al-Qur'an, enggak bisa Latin. Iya, enggak bisa Latin. Itu saya anjur Bapak, ya, mesti ini harus cari guru, datangkan guru ke rumah ya. Atau mungkin ada yang di masjid atau musala ya. Mungkin ada sesama-sama yang belum bisa baca, datangkan guru, diajarkan di sana. Kalau Bapak merasa malu dengan orang lain, ya coba datangkan guru ke rumah, ya. Ya, itu yang tepat ya. Ya. Jadi saya lagi tidak bisa baca Al-Qur'an dengan melalui Latin, ya. Ya. Jadi tidak perlu putus asa ya. Enggak putus asa. Jadi merasa berat. Ingat Pak ya. Baca Al-Quran atau ayat Quran walaupun masih sepotong-sepotong ya, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Satu huruf berapa pahalanya? 10 kan? Ketika Bapak baca Alif Lam Mim itu sudah 3, berapa? 30 huruf. Bapak ulang-ulang lagi, berapa kali ulang itu? Iya. Kemudian ada pahala lagi. Pahala apa? Ya tata-ta. Jadi baca Al-Quran itu ada 2 pahala lagi. Selain satu huruf itu 10 pahala kan, ada lagi pahala belajar Al-Quran. Satu, yang kedua ya tata tak terbata-bata dikasih pahala. Nah, masya Allah, ketika kita terbata-bata agak susah Bapak belajar ya, tapi Bapak masih tetap semangat dengan yakin Allah kasih pahala lagi ya. Pahala apa? Pahala susah payah tadi. Nah, masya Allah, jadi tidak ada sia-sia ya, tidak ada sia-sia. Tapi kalau Bapak baca dengan Latin, huruf Latin, ya itu bacaannya tidak akan benar itu. Tidak akan benar. Ya. Baik, mungkin itu ya. Baik, ya. Nah Ustaz. Dan ya, namanya tinggal beberapa saat lagi. Oh iya. Cuman kita Ustaz, apa ya, bisa langsung berlanjut ke tanya jawab? Baik, ya ada pertanyaan ya? Silakan mungkin. Baik, ada pertanyaan. Ini sebetulnya sudah ditanyakan di pekan yang lalu, belum sempat terangkat Ustaz, dan ditanyakan lagi di kesempatan malam hari ini. Mohon izin bertanya Ustaz, tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya, di Fathul Qorib ada jumlah seperti berikut Ustaz. Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Kata yang tertulis, yakni asya'a, bukan asya'i, karena isim ghairu munsharif katanya Ustaz. Tetapi di malam ini, ketika dibaca al-fi'lul muta'adi thalathatul anwa'in. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Syai'un asya'. Iya. Iya, itu kenapa? Karena itu bentuk jamak. Yang kedua ada apa? Alif mamdudah. Alif mamdudah. Itu di akhir apa? Alif dan setelahnya hamzah. Nah itu tanda taknis hamra ya, hamra apa itu syai, itu asya, itu jamak lagi, makanya fathah. Makanya kabarnya anwa itu tidak ada hamzah mamdudah, tidak ada tanda apa, tidak ada tanda taknis di situ ya, arti lafaznya tidak ada tanda taknis ya, bukan melihat jamaknya, kullu jamiin muannas, bukan itu maksudnya. Jadi di lafaz itu ada tanda taknis. Apa tanda taknis? Ada ta marbutah ya, baik itu mufrad atau jamak, ada ta marbutah. Kemudian apa? Yang kedua ada alif maksurah. Alif maksurah atau alif bengkok ya, tapi itu zaidah tambahan, bukan asli. Iya. Ya. Apa contohnya? Sughra. Nah ini. sogra, ini alif. Ini tanda mu'annas. Mudakarnya saghir, sogra, asgar. Nah, isim tafdil, sogra. Kan huruf akhir kan ra ini. Huruf akhir kan ra. Huruf asli kan ra. Saga, sagura, saghir, asgar. Kan tidak ada hamzah, tidak ada alif maksura. Nah, ini mu'annas, untuk mu'annas. Maka ini sebagai tanda ta'nis. Ta marbuta, alif maksura. Kemudian apa? Alif mamduda tadi. Ya, alif mamduda. Seperti apa? Asma. Nama orang. Asma binti Abu Bakar kan? Nah, ini semua nasab, tapi ini apa? Nama orang, nama wanita. Nah. Kemudian apa? Hamra. Iya. Asalnya Hamra. Hamra, asal Hamra. Nah, ini tambahan. Iya. Demikian asya, itu bentuk jamak ya. Nah, makanya asya'a. Ya, asya. Abun aba'u. Jamaknya aba. Nah. Itu enggak boleh bertanwin. Aba'u aba'a. Zamil zumala'u. Asadiq asdiqa'u asdiqa'a. Nah, demikian juga tadi apa? Asya. Nah, itu sebagai mudhaf ilaih ya. Tadi mudhaf ilaih tanda jarnya fathah karena dia adalah ismu ghairu munsharif. Betul. Nah, karena itu apa tandanya? Ismu munsharif itu apa? Ini apa? Isim. Ini katakan apa? Yang punya satu ilat. Iya. Kan isim yang boleh bertanwin itu ada yang dua ilat. Ada yang satu ilat. Nah, yang satu ilat ini adalah yang pertama sighah muntahal jumu', timbangan mafa'il kemudian mafa'il. Mafa'il mafa'il. Yang kedua isim, bukan kata sifat. Isim yang ada tanda ta'nisnya selain tamarutah, bukan tamarutah. Apa itu? Alif maksurah dengan alif mamdudah. Nah, itu tadi ulama'u. Enggak ada ulama'un, enggak boleh. Ulama'u. Ya, ini ulama' bukan kata sifat ya. Aba bukan kata sifat. Sadiq, asdiqa'u, zumala'u. Nah, itu enggak bertanwin. Satu ilat. Yaitu apa? Alif mamdudah. Atau alif maksura. Alif maksura seperti zikra. Nah, zikra, bushra. Nah, itu enggak boleh bertanwin. Nah, cuma dia masuk nanti apa? Dia masuk kepada isim ghair apa? Isim maksur. Nah, cuma i'rabnya cuma dua. Marf, dhammah dan fathah. Sughra itu dhammah fathah, tidak ada kasrah itu. Nah. Tidak ada kasrah. Tidak ada kasrah. Kenapa? Masuk kepada isim ghair munsharif. Kenapa? Karena dia tandanya ta'nis. Ya. Bukan tamarutah. Kalau tamarutah bertanwin. Ya. Bertanwin saghiratun, kabiratun, rahimatun, itu semua isim kata sifat ya. Yang ada tamarutah itu dia bertanwin. Yang ini apa? Yang bukan tamarutah. Iya. Bukan tamarutah. Wallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan ternyata pertanyaan ini dari pekan yang lalu dan diajukan lagi pekan sekarang dari Bapak Sato. Iya, mungkin saya tekankan itu ada di pembahasan jilid pertama. Sudah kita bahas ya. Masih ingat ya? Asmaul Khamsa itu di bab terakhir kitab ini tapi jilid pertamanya. Khulasa saya fil al-khulasa asasiyah fil qawaid nahwiyah tapi mujal awal di bab terakhir. Ada ghair munsharif. Sudah dibahas itu secara panjang. Baik, iya. Untuk pertanyaan mungkin Bapak Sabto di Semarang juga bisa mengakses YouTube kami, iya. Untuk memurojaah pembelajaran, iya, dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah ini di buku yang pertama insyaallah sudah kami upload di Ustaz. Baik, untuk mungkin sini juga ada masih ada kitab ya, yang pertama ada. Masih ada Ustaz. Nah, bisa di apa untuk dimiliki ya. Iya, tidak sayang untuk apa? Miliki kitab ya. Makan aja kita bisa ngabiskan duit ratusan ribu sekali duduk. Dan ini enggak habis-habis kita. Oh iya betul. Kitab itu penting ya. Kitab penting. Paling tidak apa? Untuk dibaca satu saat oleh anak kita kan gitu. Atau cucu kita. Iya. Baik. Baik, tampaknya pertanyaan tadi juga menjadi penutup di kesempatan malam hari ini. Iya, baik, demikian saja ya. Kajian kita mudah-mudahan kajian ini bisa diikuti. Tapi perlu saya ingatkan, ini butuh kesabaran. Butuh ketekunan, ya. Kenapa kaedah ini namanya belajar kaedah? Ya, berbeda kalau belajar sejarah. Nah, sejarah itu enjoy kan? Ini belajar kaedah sama seperti kaedah matematika, bikin puyeng gitu, darah pusing. Maka butuh kesabaran dan apa penting semangat tidak boleh luntur. Karena ke depan ini kaedahnya makin panjang, mungkin akan ibaratkan nanjak. Tidak ada menurun itu, makin nanjak dia. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.